seorang adik kal pulang kampung. Nangingisan adine medalam beli. Sahasa ngorain dewek beli. Sujatine adik itu menjanji memitra ngajak timpal beline. Sing cepo pendo adiketo mirem anto pola ho ben adik ipi dan adik masing tahin namani. Timpal beline ane olenan ngae husa citran beli di mata timpale ngelah tunangan cewek mulan. Beli sing sebet biastun tadi matilar ngadenan megeti sing beban pikiran di depan beli langan barang rongsokan bandingan pendingi kalmusah pemandangan. Beli kale calon kurenan boyanya cewek murahan anjing boyanya masuk bacakan. Sing cepo pendo adiketo irem anto mula ho ben adi ipi dan adi masih tahin nemeni. Timpal beline ane olenan ngae pusa citran beli di mata timpale ngelah tunangan cewek murah. Beli sing sebet biastun tadi matilah gadenan megeti pancing beban pikiran. Di depan beli hilangan barang rongsokan bandingan kending pemandangan. Beli sing sebet biastun tadi matilah ngadenan megeti pancing beban pikiran. Di depan beli hilangan barang rongsokan bandingan kending usah pemandangan. Beli kale calon kurenan boyanya cewek murahan anti boyanya pilihan anti sing masuk bacakan.